Cik Minah tu kalau putih pergi merancang darah pelayang. Cik Minah tu kalau putih pergi merancang darah pelayang. Tanjung putus pulau lah beralih sayang neboy dusun merindang berado bilang. Tanjung putus pulau lah beralih sayang neboy dusun Dada.